السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabatnya yang telah bersabda, ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Akhil karim wa ukhti al karimah yang ana cintai karena Allah, rahimani Allah wa iyyaka wa baraka fik. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu qawli Allahumma ighfirli in syi't. Bab tentang ucapan sebagian orang dalam doanya, Allahumma ighfirli in syi't. Hukum mengucapkan, ya Allah ampunilah aku jika engkau mau, jika engkau berkehendak. Qala fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in shi't, Allahumma arhamni in shi't, liya'zim al-mas'alata fa inna Allah la mukriha lah, wa li muslim wa liyu'azzim ar-raghbah fa inna Allah la yata'azamuhu shay'un a'ta. Di dalam as-sahih, maksudnya sahihul Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu di antara kalian berdoa, Allahumma ighfirli in syi't, ya Allah ampunilah dosaku jika engkau mau, ya Allah irhamni in syi't, rahmatilah aku jika engkau berkehendak. Liya'zimil mas'alah, hendaknya ia berdoa dalam, hendaknya dia berdoa dengan serius, dengan penuh keyakinan bahwa Allah Jalla wa'ala maha kuasa untuk mengabulkannya. Fa'inna Allah la mukirihalah, karena tiada yang mampu memberikan tekanan, tiada yang mampu memberikan paksaan, tiada yang mampu menghentikan Allah Jalla wa'ala dari kehendaknya. Wali Muslim, dan di dalam riwayat Al-Imam Muslim, setelah Nabi SAW melarang kita mengucapkan jika engkau mau, ya Allah, dalam doa kita kepada Allah, Nabi menyatakan, wali wa'azimir raghbah, hendaknya seorang itu merengek-rengek dalam doanya kepada Allah. Dia meminta berulang kali, memperlihatkan kebutuhan dan kefakiran ia kepada Allah Jalla wa'ala. Fa'inna Allah la yata'azamhu syai'un a'tah. Ia memperlihatkan kebutuhan dirinya kepada Allah, merendahkan dirinya kepada Allah di dalam meminta, dan hendaknya dia meminta kepada Allah dengan hati yang penuh yakin, dengan hati yang penuh optimis kepada Allah Jalla wa'ala bahawa Allah akan mengabulkannya. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ, karena tiada sesuatu yang sulit untuk Allah Jalla wa'ala berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya, seorang tidak perlu mengucapkan jika engkau mau, karena tiada sesuatu yang sulit untuk Allah Jalla wa'ala berikan. Baik. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, lamma kana qawlu Allahumma ighfir li in syi't. Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih hal ini dibahas dalam kitab Tauhid? Kira-kira apa sisi keterkaitan pembahasan ini dengan nilai-nilai tauhid, di mana seorang tidak boleh mengucapkan jika engkau mau, jika engkau berkehendak, ya Allah, di dalam permintaannya kepadanya. Karena kata Syekh, ucapan seorang insyik, jika engkau mau, ya Allah, yadulu ala futuri raghbah. Ini menunjukkan dia tidak serius meminta kepada Allah. Menunjukkan dia tidak sungguh-sungguh meminta kepada Allah. Menunjukkan hatinya tidak penuh dengan optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Wa qillatil ihtimam bil matlub wal istighna'i 'anillahi min nahiyah. Sisi lainnya, ini mengesankan dia tidak butuh kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga dia berkata, jika engkau mau, ya Allah. Maka ini adalah adab yang buruk kepada Allah Jalla wa'ala. Sisi lainnya, wa yushiru bi anna Allah ta'ala qad yattarruhu shay'in ila fi'li ma yaf'al. Sisi yang ketiga, karena ucapan seorang insyi, jika engkau mau, ya Allah, tatkala dia memohon sesuatu kepada Allah, ini mengesankan bahawa ada sesuatu yang dapat menghalangi Allah untuk melakukan apa yang dia inginkan. Ya. Misalkan sebagai contoh, walillahil mathalul a'la, ini percontohan ucapan seseorang, bukan percontohan antara yang diminta dengan yang lain, ya. Ketika seorang melihat ada orang lain yang dia berharap bisa membantunya, tetapi dia melihat bahwa orang tersebut bukan maha kuasa, orang tersebut bukan orang yang nomor satu, masih mungkin ada tekanan-tekanan dari pihak lain terhadapnya, maka ketika ia meminta kepadanya, pasti dia akan menyatakan, ya kalau mampu, kalau kamu mau, ya. Ini mengesankan bahwa seakan-akan yang dia minta tersebut, orang yang dia minta tersebut ada tekanan atau ada orang lain yang mampu menghentikan keinginannya. Nah, ketika dikatakan kepada Allah, maka ini menjadi buruk adab, karena tiada yang mampu menghentikan Allah dari kehendaknya. Tiada yang mampu menghalangi Allah untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa fi hadainil mahdhuraini mudaddatun litauhid. Maka dua kandungan buruk yang terdapat di dalam ucapan seseorang jika engkau mau dalam doanya tersebut, mudaddatun litauhid, bertentangan dengan nilai-nilai tauhid. Karena orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, semestinya ketika berdoa kepada Allah, dia memperlihatkan bahwa dirinya membutuhkan Allah, bahwa dirinya selalu perlu kepada Allah, dan bahwa dirinya benar-benar yakin bahwa Allah maha kuasa, maha mampu untuk memberikan apa yang dia inginkan, dan bahwa Allah Jalla wa'ala maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang ingin, yang dia kehendaki. Maka tidak perlu mengucapkan insyit, jika engkau berkehendak, jika engkau mau, ya Allah. Nah, qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah, yanha sallallahu alaihi wasallam an ta'liqi talabil maghfirati war rahmati min Allah 'ala al-mashi'ah, wa ya'muru bi azmi talabi duna ta'liqin, wa yu'allilu dhalika bi anna ta'liq at-talabi min Allah 'ala al-mashi'ati على المشيئة يشعر بأن الله يثقله شيء من حوائج خلقه أو يضطره شيء إلى قضائها. Hadis di atas menerangkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menggantungkan permohonan ampunan atau rahmat kepada Allah Jalla wa Ala atas kehendaknya. Ketika kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala ampunan, tatkala kita memohon rahmat kepada Allah ataukah hal yang lainnya, maka jangan sekali-kali kita gantungkan permohonan kita dengan mengucapkan insyit, jika engkau mau, ya Allah. Ini kesimpulan yang pertama dari hadis Nabi di atas. Kesimpulan yang kedua, wa ya'muru bi azmi talabi duna ta'liq. Nabi memerintahkan kita untuk memohon kepada Allah Jalla wa Ala bil azm, dengan hati yang tekad, dengan hati yang serius, dengan hati yang penuh optimis, dengan hati yang penuh dengan keyakinan bahwa Allah Jalla wa'ala maha kuasa dan maha mampu untuk memberikan apa yang dia inginkan dan maha mampu untuk melakukan segala sesuatu yang ia kehendaki. Duna ta'liq, tidak perlu mengecualikan. In syi'at, tidak perlu mengecualikan jika engkau mahu ya Allah. Kenapa hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh menyebutkan beberapa alasan. Yang pertama, karena ucapan seorang jika engkau mau ya Allah dalam doanya, tatkala dia meminta ampunan, rahmat ataukah lainnya kepada Allah, itu mengesankan bahwa sesuatu yang dia butuhkan dan dia mintakan tersebut kepada Allah adalah sesuatu yang berat untuk Allah Jalla wa Ala melakukannya. Insyaallah jika engkau mau. Jadi seakan-akan ya, sesuatu itu berat untuk dilakukan oleh Allah, untuk Allah berikan untuknya, sehingga dia perlu menyatakan jika engkau mau ya Allah. Aw yattarhu syai'in ila qada'iha, atau mengesankan bahawa ada sesuatu yang mampu menghentikan kehendak Allah Jalla wa'ala, sehingga ia perlu menyatakan in syi'at. Dan ini tidak benar. Wa hadha khilaful haq, ini menyelisih kebenaran. فَإِنَّهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ, karena Allah itu maha kaya, maha mulia, maha mampu melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Alasan yang kedua, كَمَا يُشْعِرُ ذَلِكَ بِفُتُورِ الْعَبْدِ فِي الطَّلَبِ وَاسْتِغْنَائِهِ عَنْ رَبِّهِ وَهُوَ لَا غِنًا لَهُ عَنِ اللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Alasan yang kedua, hal itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena ucapan ia tersebut, in syi'at, jika engkau berkehendak, jika engkau mau ya Allah, itu mengesankan seakan-akan dia tidak serius dan tidak membutuhkan Allah Jalla wa'ala. Kita kan kalau meminta kepada seorang yang kita anggap dia remeh atau kita enggak mau memperlihatkan diri kita butuh dan hina di depannya, kita akan berkata, bantulah kalau kau mau. Ya, kan begitu. Kalau kau mau, bantulah aku. Ya. Itu kalau orang sombong kan begitu. Ya. Atau dia tidak mau memperlihatkan kehinaannya di depan manusia. Itu bagus kalau di antara manusia. Kita dituntut untuk tidak menghinakan diri kita di hadapan manusia. Ya, kalau mau bantu, ya silahkan. Kalau mau bantu, kalau kamu mau bantu, ya silahkan. Ya. Tentunya seorang enggak mau menyatakan, ya Allah bantulah saya. Ini karena itu merendahkan dirinya. Itu dengan manusia benar. Bagus seperti itu, kita berkata, ya kalau kamu mau bantu saya silakan. Dengan manusia bagus, demi menjaga kewibawaan dan kehormatan kita. Adapun dengan Allah, Allah Rabbul Alamin, dia adalah ilah kita, dia adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menuntut, meminta dan mencintai kita tatkala kita memperlihatkan kelemahan, kerendahan, kepasrahan dan kehinaan diri kita di hadapannya. Ya ayuhannas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian semua itu butuh kepada Allah, yang presidennya, yang perdana menterinya, rakyat jelata maupun pejabat militer maupun sipil, orang kaya maupun orang miskin, orang kuat maupun orang lemah, orang yang sehat ataupun orang yang sedang sakit, yang udah tua ataukah masih muda. Antumul fuqara'u ilallah, semua kalian itu butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah maha kaya lagi maha mulia. Coba perhatikan doa Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Jalla wa'ala. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Allahu Akbar. Doa yang luar biasa. Doa yang menunjukkan kesempurnaan tauhid dan pengagungan seorang hamba di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Ya Allah Rabb, ya Allah, ya Rabb, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan yang telah engkau turunkan kepadaku, ya Allah. Misalkan kita diberikan ilmu, maka kita akan, ya Allah, sesungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan ilmu yang engkau berikan. Ya Allah, aku sangat membutuhkan rahmatmu. Aku sangat membutuhkan rahmatmu, ampunanmu, pertolonganmu, bimbinganmu, ya Allah. Ya Allah, kepada Engkau lah aku meminta ini dan itu. Dia sebutkan hal-hal yang dia inginkan dari Allah Jalla wa'ala. Bukan insyik jika Engkau mau. Ini seakan-akan dia tidak mau memperlihatkan dirinya butuh kepada Allah. Wahuwa la ghinan lahu anillahi tarfata'in. Sementara ia tidak akan mungkin hidup tanpa membutuhkan Allah walaupun sekejap mata memandang. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadith lil bab, sisi kesesuaian hadith ini dengan bab yang dibahas, sisi pendalilan dari hadith ini adalah anna fihi an-nahya 'ani ta'liqi talabil maghfirati min Allah bil mashi'ati wa bayan 'illati dhalik. Karena di dalam hadis ini ada larangan menggantungkan permohonan ampunan, ampunan maupun selain ampunan, kepada Allah dengan kehendaknya. Nabi melarang kita mengucapkan jika Engkau mau ya Allah, tatkala kita meminta ampunan, rahmat ataukah lainnya kepada Allah. Dan Nabi pun menjelaskan alasannya yang telah kita simak di atas tadi. Sehingga kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, ma yustafadu minal hadis. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama, an-nahyu an ta'liqi talabil matlubi minallahi bimasyiatihi wal amru bi itlaqi su'alillahi duna taqyid. Larangan menggantungkan permohonan kepada Allah Jalla wa'ala dengan kehendaknya. Dilarang untuk mengucapkan jika Engkau mau. Ini namanya menggantungkan permohonan. Kita gantungkan permohonan kita kepada Allah dengan kehendaknya. Jika Engkau mau ya Allah. Ini dilarang oleh Nabi. Wal amru bi itlaqi su'alillahi duna taqyid. Maka di waktu yang sama Nabi memerintahkan kita untuk memohon, meminta kepada Allah Jalla wa'ala secara mutlak. Tidak perlu diikatkan, dikaitkan, ya, digantungkan dengan kehendak Allah. Tidak perlu kita mengucapkan jika Engkau mau ya Allah. Langsung saya minta. Ya, tidak perlu mensyaratkan jika Engkau mau ya Allah. Karena itu kurang adab kepada Allah. Sisi tidak ada ketidakadaban bersama Allah dalam hal tersebut tadi telah diterangkan oleh Syekh Salih Al-Fauzan hafizahallahu taala di atas. Faedah yang kedua dari hadis di atas adalah tanzihullah amma la yaliqu bihi. Mensucikan Allah Jalla wa Ala dari sesuatu yang tidak layak dengannya. Karena ucapan seorang insyik jika Engkau mau ya Allah, ini mengesankan bahwa ada sesuatu yang berat bagi Allah untuk melakukannya, atau ada sesuatu yang mampu menghentikan Allah dari keinginannya. Ini sesuatu yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah. Ini sesuatu yang tidak layak diyakini oleh seseorang kepada Allah. Bahkan tidak layak dan tidak boleh seseorang mengucapkan suatu ucapan yang mengesankan hal itu kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Wasi'atu fadlihi. Hadis di atas menerangkan kepada kita besar luasnya keutamaan Allah Jalla wa Ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inna Allah la yata'azzamuhu syai'un a'ta'. Tiada sesuatu yang dapat menghentikan Allah, menghalangi Allah untuk memberikan apa yang dia inginkan. Keutamaan Allah itu sangatlah luas ya mah. Andai kata kita tidak mendapatkan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala, maka kita akan binasa ya mah. Kita akan binasa, kita akan hancur. Oleh karenanya Allah Jalla wa'ala mengingatkan kita di dalam surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin walakinna Allah yuzaki man yasha wallahu wasi'un alim. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmatnya Allah untuk kalian, maka tiada satupun di antara kalian yang tersucikan. Kalau bukan karena keutamaan dan rahmat dari Allah, maka sungguh tiada di antara kita yang mengenal tauhid, yang tersucikan dari syirik, yang tersucikan dari bid'ah, dan tersucikan dari berbagai maksiat kepadanya. Itu semuanya karena keutamaan dan rahmat dari Allah. Walakinna Allah yuzakki man yasha', kan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa saja yang Dia kehendaki. Oleh karenanya di antara kriteria penduduk syurga adalah mereka yang selalu mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami. Karena andai kata ia tidak memberikan hidayahnya kepada kami, kepada kita, niscaya kita tidak mendapatkan hidayah ini. Di dalam surat Ali Imran, Allah juga menerangkan bahwa di antara kriteria ar-rasikhuna fil 'ilm, orang-orang yang kokoh ilmunya adalah mereka yang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, Rabb kami, janganlah Engkau menyesatkan kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Anugerahkanlah kami, anugerahilah kami, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi anugerah. Kenapa mereka berkata demikian? Karena pengagungan mereka kepada Allah, karena pengetahuan mereka bahwa Allah Jalla wa'ala Maha Kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Dia inginkan, untuk menghilangkan tauhid yang telah Ia berikan dari seseorang, atau untuk memberikan tauhid kepada hamba yang sedang berbuat syirik kepadanya. Naam. Wa kamalu ghinah. Hadis di atas juga menerangkan kepada kita kesempurnaan kekayaan Allah Jalla wa'ala, sehingga tiada sesuatu yang berat untuk Ia lakukan. Wa karamuhu wa juduhu subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan, kedermawanan yang Allah Jalla wa'ala yang maha suci lagi maha tinggi. Andai kata Allah Jalla wa'ala tidak memiliki sifat karam, maka sungguh kita akan mati kelaparan, kita akan mati kehausan, kita akan hidup telanjang tidak berpakaian sehelai benang pun. Tapi Allah Jalla wa'ala yang maha dermawan, yang maha mulia, Dia masih mau memberikan nikmat-nikmatnya untuk kita walaupun siang dan malam kita bermaksiat kepadanya. Rabbana inna zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa Nabi Adam alaihi salam. Mungkin andai kata doa tersebut diajarkan kepada kita, mungkin kita akan berkata, lah saya kan enggak berdosa lagi kayak dulu, gua kan udah hijrah, masa doanya begitu sih? Ya Allah, kami sering melakukan dosa. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, maka kami akan merugi. Subhanallah. Ini doa Abuna Adam. Tatkala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan sebuah doa kepada beliau yang akan beliau bacakan di dalam salatnya, tahukah doa yang beliau ajarkan kepada Abu Bakar yang merupakan umat beliau yang terbaik, orang nomor satu dari umat beliau, ahli tauhid, orang yang paling sempurna tauhidnya, orang yang paling sempurna keikhlasannya, kedermawanannya, jihadnya, salatnya, sedekahnya, baca Al-Qur'annya setelah mereka para nabi dan para rasul. Rupanya doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, hendaknya engkau sering-sering membacakan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan dosa yang sangat banyak kepadamu. Wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant, sedangkan tiada yang mampu memberikan ampunan penghapusan dosa kecuali engkau. Faghfirli maghfiratan min indik, maka berikanlah ampunan yang sempurna dari engkau untuk, warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya engkau adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di saat Abu Bakar mendapatkan doa ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bukan orang yang baru hijrah dari pelaku syirik, bukan sebagai orang yang baru hijrah dari dosa bidah, bukan orang yang baru hijrah dari dosa zina, musik, riba, la. Beliau di saat itu adalah orang yang telah diberikan gelar oleh Allah sebagai As-Siddiq, tokohnya para kaum muslimin yang jujur, tokohnya orang-orang yang memiliki sifat jujur, As-Siddiq, sebagai mertuanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang terdekat, terpercaya dan paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rupanya itu doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar tatkala Abu Bakar meminta kepada beliau untuk mengajarkan beliau sebuah doa yang akan beliau bacakan di dalam salatnya. Subhanallah. Abu Bakar tidak baper. Tidak lantas beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa harus doa ini? Emangnya saya masih banyak buat dosa ya? Kan gua seringnya sama Anda. Anda kan bisa lihat, saya enggak pernah buat dosa, saya ahli ibadah, saya ahli tahajud, saya ahli sedekah, saya sering membantu Anda. Kok Mas, doa yang diajarkan kepada saya adalah memohon ampunan dosa dan rahmat?" Tidak. Nah, seorang hamba itu semakin sempurna tauhidnya kepada Allah, semakin tinggi pengagungannya kepada Allah, semakin mengenal Allah Jalla wa'ala dan semakin cinta serta takut kepada Allah Jalla wa'ala, dia akan semakin sering memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah. Akhil karim wa akhti al-karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita mengetahui tidak bolehnya mengucapkan jika engkau mau ya Allah dalam doa kita kepada Allah. Jangan sekali-kali kita berkata, "Ya Allah, ya ampunilah hamba ya Allah jika engkau mau." Tidak boleh. "Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada hamba ya Allah jika engkau mau." Jangan. "Ya Allah, berikan kepadaku suami yang saleh," atau kalau dia seorang laki-laki, "istri yang saleh ya Allah jika engkau mau." Tidak boleh. Ya, karena beberapa alasan di atas tadi. Yang pertama, karena ucapan tersebut mengesankan bahwa ada sesuatu yang berat untuk Allah lakukan. Kedua, seakan-akan ada sesuatu atau seseorang yang mampu menghalangi Allah dari sesuatu untuk melakukan sesuatu yang dia inginkan. Yang ketiga, itu mengesankan bahwa ia tidak memperlihatkan kebutuhannya kepada Allah, sehingga dia menyatakan jika engkau mau. Seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah, padahal tiada yang mampu hidup tanpa pertolongan Allah Jalla wa'ala, walau sekejap mata memandang. Nah, barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan yang telah masuk. Bismillah. Afwan ya teman-teman, Anda cuma bisa ngasih gambar aja. Barakallahu fikum. Sabar ya, ini ujian. Bismillah. Masyaallah, nikmat sekali. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Afwan keluar dari tema. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada titipan pertanyaan. Saudara ana ini sudah mengetahui hukum tentang tidak adanya melafadzkan niat ketika salat, ya. Tapi beliau masih ragu-ragu karena beliau sudah terbiasa dengan didikan orang tuanya dengan melafadzkan niat ketika mau salat ibadah seperti wudu. Beliau mengetahuinya dari satu orang asatidz dan itu disampaikan dari tulisan. Mohon penjelasannya lagi Ustaz tentang melafadzkan niat ini, karena beliau belum puas dengan satu tulisan dari Ustaz yang dimana juga beliau tidak mengenali Ustaz tersebut. Syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fi. Yang pertama, ya beliau sudah mengetahui ya, tetapi masih ragu-ragu. Berarti belum mengetahuinya. Kenapa? Karena ilmu itu adalah keyakinan. Seorang yang telah memiliki ilmu tentang sesuatu, dia tidak akan lagi meragukannya. Ya, menunjukkan belum mengetahuinya. Kalau sudah memiliki ilmu tentang sesuatu, seorang itu tidak akan ragu-ragu lagi. Karena definisi ilmu adalah idraku syai, idrakan jaziman, pengetahuan seseorang terhadap sesuatu secara pasti, ya, tanpa ada keraguan. Nah, terkait melafadzkan niat, para ulama telah berulang kali mengingatkan bahwa pelafatan niat adalah bid'ah. Karena beberapa alasan. Secara umum, yang pertama karena tidak ada dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berulang kali melakukan salat di hadapan para sahabatnya, baik salat lima waktu berjamaah ataupun salat-salat sunnah yang lainnya. Tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafadzkan niat. Andai kata pelafatan niat itu bagian dari agama yang hendaknya Nabi sampaikan kepada umat ini, maka pastilah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau ada yang bertanya, "Dari mana Anda tahu Anda tidak, bahwa Nabi tidak melafadzkan niat, emangnya Anda pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dijawab oleh para ulama adalah dengan tidak adanya riwayat. Lah kok bisa? Para sahabat tidak meriwayatkan bukan berarti tidak ada. Kata para ulama, karena tidak ada. Karena andai kata ada, pasti diriwayatkan, karena agama Allah tidak akan mungkin tersembunyikan. Atau tidak mungkin ada sesuatu dari agama Allah yang tidak tersampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, perbuatan atau takdir beliau kepada umat ini. Karena beliau tidak akan diwafatkan oleh Allah kalau beliau belum menyampaikan agama Allah secara sempurna. Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab li As-Salah menerangkan bahwa pelafatan niat sebelum salat dan juga ibadah yang lainnya itu tidak pernah Nabi lakukan selama beliau menjadi Nabi dan Rasul, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Bahkan para sahabatnya yang telah meriwayatkan sifat salat Nabi secara detail, sedetail-detailnya, sampai-sampai mereka meriwayatkan bahwa jenggot beliau bergerak-gerak ketika salat, bahkan mereka menyebutkan warna pakaian yang beliau pakai ketika beliau pergi salat, bahkan mereka menyebutkan gerakan tubuh beliau, gerakan tangan beliau, ya, ketika terkait salat beliau. Bersama itu tidak ada satupun riwayat dari mereka yang menyebutkan Nabi pernah melafadzkan niat ketika berdiri untuk bertakbir salat. Jelas? Yang kedua, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Abdullah Jibrin, Syekh Al-Albani dan yang lain-lainnya, dan ulama-ulama sebelumnya menegaskan tidak ada satupun dari empat imam mazhab yang berpendapat pelafatan niat. Yang ada adalah beberapa ulama yang berpendapat demikian adalah beberapa ulama dalam mazhab Syafi'i atau yang lainnya. Adapun empat imam mazhab tidak pernah menganjurkan pelafatan niat. Dan yang menisbatkan pelafatan niat kepada Imam Syafi'i itu sebuah kekeliruan dari Abu Abdullah Az-Zubairi sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Nawawi. Nah, ada dalam mazhab Syafi'i dari ulama Syafi'iyah pendapat tentang pelafatan niat, tetapi Imam Nawawi sendiri yang merupakan ulama Syafi'i menegaskan bahwa Imam Syafi'i tidak berpendapat demikian. Dan penisbatan pelafatan niat kepada Imam Syafi'i itu penisbatan yang keliru. Ya, itu adalah istinbat dari Abu Abdullah Az-Zubairi terhadap ucapan Imam Syafi'i yang tidak diridhai oleh ulama Syafi'i yang lainnya. Dapat dilihat dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, empat imam mazhab tidak menganjurkan pelafatan niat. Alasan yang lainnya, pelafatan niat ini bertentangan dengan bahasa dan akal. Bahasa kenapa? Karena orang Arab tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak pernah menggunakan kata niat untuk sesuatu yang diucapkan oleh lisan. Karena kalau sudah diucapkan, kalau itu terkait ucapan-ucapan yang memuji Allah itu namanya zikir. Itu namanya nutqun bahasa Arab, nutqun pengucapan. Kalau sudah dilafadzkan itu namanya bukan niat, karena niat itu di hati. Oleh karena itu masalah niat enggak ada yang mengkan sering kita katakan. Ya. Yeah. Sok tahu lo tentang niat orang. Kan niat gua cuma gua yang tahu, ya. Cuma Allah yang tahu. Lah kok bisa dilafadzkan? Kalau udah dilafadzkan berarti bukan niat lagi dong. Niat secara bahasa Arab saja itu dimaklumi tempatnya dalam hati. Bertentangan dengan akal karena Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kenapa kita harus memberitahukan kepada Allah sallaitu wa nawaitu an usalli salatadz zuhri arba'a raka'atin lillah, atau kalau puasa nawaitu sauma godin, ya, syahr ramadhana lillahi ta'ala ada'an lillahi ta'ala. Qul atu'alimuna Allah bidinikum, apakah kalian ingin memberitahukan kepada Allah tentang agama kalian? Wa nahnu na'lamu tuwaswisu bihi wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid, sedangkan kami mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, yang berikutnya kata para ulama bahwa pelafatan niat adalah bentuk memberat-beratkan diri dengan sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan itu adalah sikap ekstrim yang dicela dalam agama kita. Kapan seorang melakukan suatu ibadah atau suatu ritual dengan anggapan itu adalah ibadah untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, sedangkan Allah dan Rasulnya tidak pernah menganjurkannya, Nabi tidak pernah menganjurkannya dengan ucapan, perbuatan atau iqrar terhadap ucapan para sahabatnya atau perbuatan mereka, itu adalah at-takalluf, sikap ekstrim dalam beragama, memberat-beratkan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak ada anjurannya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyatakan qul la as'alukum min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakan kepada umatmu, aku tidak meminta upah atas dakwah. Upah itu nominalitas yang disepakati. Saya mau berdakwah kalau saya dibayar sekian-sekian. Ini namanya upah. Ini bukan ciri dakwah para nabi atau dakwah yang mengikuti para nabi. Ya. Dakwah para nabi dan yang mengikuti mereka tidak pernah minta upah. Kalau diberikan dia terima, kalau enggak diberikan pun ya tidak mengapa. Dia akan berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Wa ma ana minal mutakallifin, ini syahidnya. Dan katakan kepada mereka bahwa aku bukanlah orang yang suka memberat-beratkan diriku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa la yushaddad dinu yusr wa la yushaddad dinu ahadun illa ghalabah." Agama ini mudah. Karena perintah dan larangan itu datang dari Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, bukan Maha Zalim, bukan Maha Kejam, tetapi Ia Maha Rahim, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Hakim. Dan tiada seorang pun yang bersikap ekstrim dalam beragama, kecuali agama itu akan mengalahkannya. Ujung-ujungnya dia akan KO. Dan orang yang melafadzkan niat seringnya jatuh ke dalam was-was. Tatkala orang lain sudah mulai melakukan sholat, bahkan sebagian orang sudah mau rukuk bersama imam, dia niat aja belum selesai, yang lain sudah Allah sudah selesai Al-Fatihah, dia masih belum juga. Orang lain sudah mau rukuk, dia masih usalli arba'a, subhanallah. Tambah lagi mengganggu orang yang di sampingnya dengan pelafatan niatnya. Kesimpulannya adalah itu adalah bidah, cukup dengan satu alasan ya, itu adalah bidah, seorang mukmin akan meninggalkannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah ibadah kita, salat kita lebih hebat, lebih sempurna daripada salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mungkinkah salat kita lebih sempurna daripada salat para sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un, tabi'in dan empat imam mazhab? Semua mereka tidak pernah melafadzkan niat sebelum salat. Nah. Dan beberapa alasan di atas lain. Nah, barakallahu fik. Pertanyaan berikutnya adalah, Ustaz, ana ingin mengembangkan bisnis, masyaallah, tabarakallah, arbahallahu tijaratak, ya akhi. Yang mana bisnis tersebut juga tersedia secara online, masyaallah. Tapi ana bingung, wah ini masalahnya. Tapi ana bingung, ya. Dan agak kesulitan ketika ada customer yang order dari jarak jauh dan uang biayanya harus ditransfer. Ya. Dan biaya harus ditransfer. Dan ana enggak punya akun rekening. Karena ana masih takut untuk buat rekening karena akan adanya riba. Walau bank syariah sekalipun, apa saran yang sebaiknya untuk anda lakukan kondisi seperti ini? Insyaallah ini darurat, tidak mengapa anda buka rekening ya, namun anda tidak menggunakan bunga ribanya, gunakan yang simpanan ya, bukan yang mudharabah, simpanan di mana simpanan anda tidak berbunga. Nah, dan andai kata ya, diberikan bunga, anda membuat rekening yang berbunga, maka bunganya itu ya, tidak boleh diambil. Ya. Atau diambil maka diberikan kepada orang lain dengan niat membebaskan diri dari uang haram, bukan sebagai sedekah, baik kepada kepentingan umum maupun kepada individu orang ya. Dan tidak perlu memberitahukan kepada orang yang akan kita berikan itu sebagai uang riba, karena dia halal mengambilnya dari kita karena cara dia mengambil dengan cara yang syar'i, yaitu hadiah. Adapun kita haram memakannya karena kita telah mengambilnya atau mendapatkannya dengan cara yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Arbahallahu tijaratak ya akhi. Semoga Allah memberkahi usaha antum. Naam. Dan menjadikan antum sebagai orang yang kaya dan bersyukur. Muhammad Fadli, pertanyaan 6. Ahlan ya akhi Muhammad Fadli. Lama enggak jumpa kita ya. Barakallahu fik. Ustaz, afwan, boleh minta doanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Syukran jazakumullahu khaira. Ya Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ha? Itu doanya. Baik. Saya buka PDF kitab ana ya. Atau nanti saya kirimkan ke Akhuna Imam ya, antum dia akan dikirimkan oleh Akhuna Imam. Naam. Baik, barakallahu fik. So, kena minta nomor ya. Ya, naam, silakan minta saja kepada Akhuna Imam. Barakallahu fik. Kita cukup dengan sampai di sini. Jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.